Kalau Indonesia dasar itu jangan kau lagi.

I'm not afraid. lagi dengan saya, Yosua Samuel. Langsung gue lagu suara tapi main tua. Oke, nama Tio Kumendo. Dan di tombak goyang Boom. Oh.